Bismillahirrahmanirrahim. Wa sekalian, kalau antum memahami apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam biasa syar'inya pola pengangkatan pemimpin itu tidak seperti apa yang kita alami sekarang. Bahkan bisa dipastikan bahwa pola yang dilakukan dan dipakai sekarang ini adalah pola yang bukan berasal daripada al-Islam. Oleh karena itu, maka semestinya suatu hal yang wajar jika seorang muslim meyakini bahwa sesuatu yang bukan Islam tidak mungkin digunakan untuk Islam. Jelas? Sesuatu yang tidak Islam tidak mungkin digunakan untuk mengundung hal Islam. Itu harus jadi perkara yang dengan pelan-pelan dipahami. Ya. Kata Rasulullah SAW, walau taraktum sunnata nabiyikum labalaltum. Jika kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan menjadi orang yang sesat. Jelas? Jadi, para sekalian, saya ingin sampaikan bahwa berbeda. Jangankan dari demokrasi dan khilafah, betul tidak? Politik dan siasat saja beda tadi, ya tidak? Siasat dan politiknya sudah beda. Bagaimana dengan khalifah dengan sistem demokrasi? Oleh karena itu, tidak pernah akan sama. Ambil yang paling menonjol. Demokrasi adalah berasal dari kata demos kratos. Artinya adalah rakyat dan kekuasaan. Berarti artinya adalah kekuasaan di tangan rakyat. Sementara kita meyakini bahwa kekuasaan adalah pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu menurut akidah bahwa demokrasi itu syirik. Demokrasi adalah syirik karena telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa. Ada penguasa lain selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah syirik. Nama ittikhadul andad. Menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak boleh. Rakyat menjadi penanding ataupun sparring dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua rakyat adalah makhluk Allah. Allah adalah pencipta. Oleh karena itu, ini adalah pemahaman mendasar. Bagaimana dengan golput pertanyaannya? Jawabannya apa? Tapi sekalian, kalau antum ikut berpartai, berarti antum ikut berdemokrasi. Jelas? Ikut berdemokrasi. Padahal antum tadi tahu bahwa dia adalah bukan berasal dari al-Islam. Tapi kalau antum misalnya ditawarkan perkara yang ini salah, yang ini salah. Tapi kalau antum katakan bahwa antum bukan orang partai, antum tidak ikut serta dalam partai. Tetapi antum dihadapkan pada permasalahan, kalau memilih ini salah, akan lebih salah. Memilih ini salah, tidak lebih salah. Jelas? Misalnya ada dua pilihan, misal. Gitu. Milih A, milih B. Memilih A salah, memilih B salah. Tapi kalau milih A, salahnya lebih ringan. Atau kalau memilih A atau memilih B misalnya, resikonya tidak lebih berat. Maka seorang muslim harus beristihad di situ. Hendaknya dia mengambil sesuatu yang tidak lebih parah atau tidak lebih salah. Jelas? Jadi begitu. Oleh karena itu, sesungguhnya adalah kalau antum katakan bahwa golput, hukum asalnya adalah antum tidak ikutan. Jelas? Tetapi secara syar'i bahwa kalau antum dipilihkan pada perkara ini bahaya, maka ambil bahaya yang lebih ringan. Namanya dalam kaidah usul fikih disebut dengan irtikabu akhaffid dararain. Mengambil bahaya yang bahayanya lebih ringan daripada bahaya yang lain. Jadi dua perkara. Satu adalah antum tidak ikut dalam dunia demokrasinya karena antum adalah meyakini demokrasi bukan mekanisme syar'i. Betul? Dua, adalah antum dihadapkan pada suatu yang realitas. Antum tidak bisa lari. Kalau antum lari, antum sendiri akan merasakan akibatnya. Dan antum tidak bisa menjadi penonton. Oleh karena itu, antum dihadapkan pada realitas. Kalau realitas itu adalah ada berapa, misalnya dua atau tiga, kemudian disuruh milih, dan ini akan yang terasa dalam kehidupan kaum muslimin, maka antum lihat. Kalau seandainya salah, ambil salah yang lebih ringan. Salah dan benar, maka ambil yang benar dari yang salah. Bahaya-bahaya, ambil bahaya yang lebih ringan. Seperti itu, Ahlus Sunnah mengajarkan pada kita. Jadi kalau golput, saja saya tidak jawab dengan golput secara mutlak, tetapi harus didasarkan kepada fikih yang betul-betul mempertimbangkan unsur maslahat dan madarat. Jelas demikian. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Al-Kiram. Anak garis bawahi, Ustaz Al-Kiram, salah. Betul, kalau mau antum menambahkan Ustaz Al-Karim. Al-Kiram artinya jamak. Al-Karim artinya satu. Ya, boleh menggunakan istilah Arab dalam keseharian kita dan itu dianjurkan. Tetapi yang benar, kalau tidak bisa nanya dulu. Dan penanya ini bagus, sudah memberi pelajaran pada kita sehingga kita betulkan. Betul tidak? Kalau antum mengatakan pada orang, Ahi Al-Karim, begitu. Saudaraku yang mulia, itu betul. Tapi Ahi Al-Kiram salah. Tapi kalau Al-Ikhwan Al-Kiram, itu betul. Jelas? Seperti itu. Berikutnya, bagaimana agar kita mampu menunjukkan asyiasah asyariah di dalam kepemimpinan kita barangkali ya, maupun di dalam kehidupan bernegara di negara ini. Karena negara ini tidak bersistem Allah dan Rasulnya, bahkan negara ini memakai sistem tauhid. Jazakumullahu khairan katsir. Para sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan yang disebut dengan manhaj an-nubuwah. Bahkan al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an itu adalah tidak serta merta menerapkan siyasah syar'i. Betul tidak? Tapi sebelumnya ada prolog yang disebut dengan marhalatun makkiyah, fase makkiyah, di mana mereka minta pada Rasul, ya Rasul, terapkan syariat Islam, baru kemudian diterapkan syariat Islam. Kata para sahabat yang melakukan bai'atul aqabah yang kedua, kata mereka, kami adalah orang-orang ahli perang. Kami akan bela Anda lebih daripada membela anak dan harta kami. Hijrahlah engkau wahai Rasul ke negeri kami, ke negeri Madinah. Betul tidak? Ketika mereka warga itu sudah siap mempertahankan Rasul dan mempertahankan al-Islam, baru Rasul hijrah ke Madinah. Jelas? Di Indonesia, Islam ini aneh. Bahkan kajian seperti kita ini tadi sudah saya sebutkan di awal, termasuk aneh. Betul tidak? Oleh itu, jangan dianggap aneh kalau ajaran ini aneh. Betul tidak? Karena memang jarang disebut, dikaji. Oleh karena itu, perjalanan sekalian, maka sesuatu yang aneh, jangan dipaksakan untuk diterapkan, karena nanti antum akan tidak maslahat. Oleh karena itu, jawabannya adalah bahwa kita saat ini memerlukan pengetahuan yang benar tentang Islam dalam berbagai sisi kehidupan. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam siasa, dalam muamalah, dalam berbagai hal. Oleh karena itu, saya mengingatkan pada antum semua, mengajak kepada antum semua untuk tingkatkan jam belajarnya. Tingkatkan kualitas belajarnya agar kita berkualitas, betul tidak? Kata para ulama, innal ilma in a'taita kullahu a'taka juz'ah. Ilmu itu jika antum berikan sebagian, berikan semuanya, ilmu tidak akan memberi antum kecuali sebagian. Kalau antum ngajinya hanya sisa waktu, betul tidak? Kalau antum hanya ngajinya adalah jiping tulen, ngaji kuping metu klalen, gitu ya. Kalau antum ngajinya hanya sekedar cukup seperti apa adanya, tidak akan merubah nasib kaum muslimin di waktu dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya mengajak tingkatkan kinerja belajar dan ta'allum talabul ilmi. Kemudian bukan sampai di situ. Capai target talabul ilmi itu. Target talabul ilmi itu antara lain adalah raf'ul jahli min nafsihi wa min ghairihi. Menghilangkan kejahilan dari diri dan dari orang lain. Oleh karena itu agar syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk di antaranya adalah perpolitikan termasuk dalam masalah khilafah ini bisa diterapkan, tentu kaum muslimin harus paham dulu, betul tidak? Nah, kalau paham saja tidak, ngaji saja baru atau jarang, betul tidak? Nah, dan sebagainya, maka tidak mustahil kalau banyak orang mengatakan bahwa potong tangan itu kejam. Tidak sesuai hak asasi manusia. Kenapa? Karena jahil. Betul tidak? Nah, oleh karena itu, para sekalian, lalui tahap satu ini. Yaitu, mari kita mengaji, mari kita mempelajari ilmu Allah SWT dan ilmu Rasulullah dengan paham mereka para penghulu umat ini yaitu as-salafus saleh, insyaallah kita akan diberi pemahaman yang benar. Lalu setelah kita kemudian mampu dan mau, baru kemudian tentu Allah akan siapkan untuk terlaksananya semua itu. Nah, pada tapi kalau kitanya tidak siap, kitanya tidak tahu, kitanya tidak mau, wah, tidak akan terjadi. Oleh karena itu adalah jawabannya. Apa bedanya amir, sultan, imam, ulil amri, khalifah? Terus berikutnya, apakah saat ini amir, sultan, imam, ulil amri sama dengan presiden? Tiga, setiap dakwah Islam dan di sejak zaman Nabi selalu dipimpin oleh seorang pemimpin. Setelah Nabi wafat, dipimpin oleh khalifah. Saat ini siapakah pemimpin dakwah kita? Para sekalian, istilah. Amir adalah orang yang suka merintah. Jelas? Jadi asalnya dari kata amrun. Amrun adalah perintah. Jadi amir adalah orang yang selalu pekerjaannya memerintah. Jadi katakan saja amir artinya pemerintah. Jamaknya adalah umara. Sultan. Sultan itu penguasa. Sultan artinya adalah penguasa. Bisa jadi dia adalah julukan daripada amir itu sendiri. Orang yang berjulukan amir, dia adalah sultan. Imam. Imam juga adalah jabatan. Kenapa disebut imam? Karena dia diikuti. Dia ruku, makmumnya ruku. Dia itidal, makmumnya itidal. Dia sujud. Kata imam, kalian jihad semua. Betul dia. Kalian begini. Semuanya sesuai dengan instruksi imam. Itu namanya adalah imam. Kenapa disebut imam? Karena dia diikuti. Ulil amri itu adalah jamak dari waliyul amri. Al-amri adalah perkara. Wali artinya sahib, yakni yang mempunyai. Uli artinya ashab, jadi orang-orang yang memiliki perkara. Itu namanya ulil amri. Atau kita sebut juga sebetulnya adalah pemerintah, atau penguasa, atau sultan tadi itu. Kemudian dikatakan di sini, khalifah. Khalifah adalah pengganti. Berasal dari kata khalafun. Khalaf artinya orang yang datang berikutnya. Salaf adalah orang yang datang lebih dulu. Pendahulu disebut salaf. Orang yang datang belakang disebut dengan khalaf. Khalifah adalah pengganti. Khalifah Rasulullah adalah Abu Bakar. Khalifah Rasulullah SAW adalah Umar dan seterusnya. Itu adalah namanya Al-Khilafah. Orangnya disebut dengan khalifah. Apakah saat ini Amir Sultan Imam sama dengan Presiden? Jawabannya tidak sama. Pertanyaan sama atau tidak? Jadi jawabannya adalah tidak. Tidak sama. Berikutnya adalah setiap dakwah ada pemimpin. Sekarang ada pemimpin tidak dakwah kaum muslimin? Pemimpin secara utuh internasional belum dipilih. Jelas? Pemimpin lokal per kebon ada. Ya tidak. Ada yang memimpin yayasan, ada yang memimpin sekolah, ada yang memimpin lajnah, ada yang memimpin organisasi. Betul tidak? Itu semua ada pimpinan-pimpinan dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Tapi siapa yang memimpin semua itu? Amirnya belum lahir. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lahirkan dalam waktu yang dekat sehingga kaum muslimin mempunyai pemimpin untuk seluruh dunia. Berikutnya adalah bagaimana sikap kita jika seandainya kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak Allah ridhoi atau tidak sesuai dengan syariat. Dia pun dipimpin oleh seorang wanita. Para jemaah sekalian, satu di sini ada kata-kata dia pun. Kalau seandainya pemimpin puncaknya adalah laki-laki, tetapi tidak menerapkan syariat, atau pemimpin puncaknya itu adalah perempuan. Padahal sekarang kalau pemimpin puncaknya adalah perempuan, ya berarti makmumnya perempuan, kan gitu. Ya kan? Karena dalam sholat saja, wanita itu menjadi imam bagi wanita. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin bagi laki-laki, kecuali orang-orang liberal, betul tidak? Tapi orang liberal kan mereka adalah orang murtad, keluar daripada al-Islam, betul tidak? Mengkufuri syariat Allah SWT, jadi tidak perlu kita bahas. Tapi kalau kita mengimani pada Allah dan Rasulnya, maka laki-laki harus mengimami laki-laki. Wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Wanita boleh mengimami wanita. Jadi kalau ada pemimpinnya adalah wanita, makmumnya juga adalah wanita, begitu. Jadi, ya sudah. Dia adalah salah di atas dan di bawah salah. Nah, oleh karena itu, demikian. Kemudian, tentu, dengan sekalian saya ingin sampaikan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin kita. Apakah kita 3 orang ketika safar? Apakah kita 10 orang ketika safar? Atau kalau lebih dari itu ketika kita melakukan perjalanan hidup ini? Semua itu adalah terkembali kepada rumus. Kata Rasulullah SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Iman sekalian, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah imamul muslimin, amirul mu'minin, betul tidak? Paling alim setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia berbuat salah, la sam'a wa la ta'ah, tidak boleh ditaati dan tidak boleh didengar perintahnya. Apalagi yang bukan khalifah, betul tidak? Jadi demikian. Abu Bakar di atas syariat, apalagi yang tidak di atas syariat. Jadi demikian jawabannya. Apakah hukum mendirikan ormas menurut syariat Islam? Bapak yang sekalian, para ulama mengatakan bahwa jika wasilah itu adalah digunakan untuk syar'i, maka wasilah itu hukumnya syar'i. Jelas. Jika primosonri, jika zionisme itu paham dan gerakan internasional untuk menjadikan orang menjadi kafir, menjadikan orang menjadi sesat, maka hukumnya adalah zionis dan primosonri adalah haramun. Jelas. Jika bahwa televisi yang antum lihat itu digunakan untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang terpuji tentang masalah akhlak, tentang membaca Al-Quran, tentang perkara-perkara yang bernilai tarbiyah Islamiyah, maka televisi itu adalah termasuk boleh. Oleh karena itu, maka para ulama berfatwa bahwa organisasi itu adalah merupakan wasilah. Jika dia digunakan dan menggunakan manhaj yang benar untuk mencapai sesuatu yang syar'i yang benar, maka dia adalah termasuk juga benar. Karena apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Bahwa wasilah itu mengandung hukum seperti halnya apa yang dimaksud. Oleh karena itu, kalau yang dimaksud adalah wajib, maka wasilahnya menjadi wajib. Nah, kalau wasilahnya adalah syar'i, maka wasilahnya harus syar'i. Demikian pula juga tentang masalah ormas. Oleh karena itu, tentang ormas, para ulama dari dulu sampai hari ini tidak ada yang mengharamkannya. Kecuali kalau organisasi itu adalah digunakan untuk merusak kaum muslimin, untuk membuat perpecahan kaum muslimin, untuk mengajarkan bid'ah dan seterusnya, maka itu adalah wasilah yang membuat kerusakan. Tapi kalau digunakan untuk berdakwah kepada jalan Allah, digunakan untuk mengkoordinir kaum muslimin agar tidak berserakan, maka itulah termasuk wasilah yang masyru'ah. Demikian. Berikutnya adalah bagaimana hukum berbaiat tentang kepemimpinan pada sebagian firqah dalam Islam dan bagaimana baiat sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Para sekalian, baiat itu ada ajarannya. Tetapi baiat itu dilakukan oleh orang tertentu pada orang tertentu dengan cara tertentu. Jadi orangnya adalah muslim. Terhadap siapa? Adalah imam. Dengan cara bagaimana? Sighatnya sudah ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun baiat terhadap firqah tertentu, maka itu jelas dari pertanyaannya, dia adalah baiat yang muhdatsah. Baiat yang bid'ah dan itu adalah tidak boleh terjadi. Siapapun tidak boleh melakukan baiat kecuali kepada imamul muslimin. Selain itu adalah terhitung dalam baiat yang bid'ah dan sesat, tidak boleh dilakukan, dan apabila terjadi maka dia adalah batal dengan sendirinya. Jelas, batal dengan sendirinya. Berikutnya adalah bagaimana upaya kita di sini untuk menegakkan isdul Islam. Tentu para sekalian tadi sudah jawab bahwa pertama kali adalah kita harus memeratakan keyakinan dan pemahaman kaum muslimin, dan secara serempak kita semua kompak untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan dorongan yang berasal daripada al-iman. Nah, oleh karena itu, kalau itu kita miliki, maka semua itu adalah akan berwujud. Tapi kalau tidak, maka tidak akan berwujud. Apakah khawarij dalam hal akidah sama dengan ahlus sunnah? Tentu tidak sama. Namanya saja khawarij. Khawarij itu adalah jamak dari kharij. Karena banyak, maka khawarij. Kharij itu adalah orang yang melakukan keluar. Keluar apa? Keluar dari kebijakan khilafah. Kebijakan daripada syar'i. Dan mereka adalah orang yang tentu mengeluarkan kaum muslimin karena kaum muslimin berbuat dosa. Apalagi dosa besar. Bagi khawarij, jika ada orang yang berbuat dosa besar, langsung dia kafir hukumnya. Di dunia kafir, di akhirat kekal di neraka. Itu adalah orang khawarij. Aplikasinya dalam kehidupan kita banyak. Jika ada orang yang mudah mengkafirkan orang, maka itu adalah termasuk ketularan virus khawarij. Tapi kalau mengkafirkannya sesuai dengan kaidah ahlus sunnah jamaah, maka itu adalah memungkinkan. Tapi kalau gampang begitu kafir, maka itu adalah khawatir. Itu adalah virus khawarij pada zaman sekarang. Berikutnya, apakah benar ini khas mereka adalah mengkafirkan pemerintah muslim? Nah, ini barusan. Karena mereka meyakini negeri yang di sana dikumandangkan azan tetap dikafirkan. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah secara kafah. Itu menurut Ibn Taymiyah, kata mereka. Mohon diluruskan, Ustaz. Benarkah seperti itu? Syukran. Para jemaah sekalian, negara Islam itu adalah jika dalam negara itu diterapkan syariat Islam. Negara kafir itu jika di negara itu diterapkan syariat, bukan syariat Islam. Itu kaidah lurusnya begitu. Nah, di Indonesia itu adalah yang paling benar dan tepat adalah Indonesia itu negara muslimin. Dalam bahasa Arabnya adalah baladul muslimin, negerinya kaum muslimin. Karena 87% adalah menduduki Indonesia. Oleh karena itu, muslimin duduk di Indonesia. Baladul muslimin. Demikian. Apakah benar sahabat Muawiyah berambisi dengan kekuasaan? Karena Ana pernah dengar ada yang berkata demikian. Pendengaran belum tentu kebenaran. Oleh karena itu, Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabi. Dan dia adalah radhiyallahu anhu. Dan beliau sudah meninggal dunia. Sudah keruan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita belum mendapatkan tiket pasti mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang belum keruan jangan menghukumi yang sudah keruan. Jelas? Kita kan belum keruan mendapatkan ridho Allah. Kok mengomentari orang yang sudah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala? Itu namanya kebodohan. Oleh karena itu jangan jadi orang bodoh. Kita katakan sebagai ahlus sunnah jamaah bahwa Muawiyah adalah sahabi. Dan beliau adalah radhiyallahu anhu. Dalil umumnya adalah misalnya Allah berfirman, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bihsanin radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Mereka siapa? Antara lain adalah as-sabiqunal awwalun, para pendahulu umat ini. Siapa mereka itu? Adalah al-muhajirun wal ansar, orang-orang muhajirin ansar. Dan Muawiyah adalah muhajirun. Jadi dalam ayat ini, Muawiyah adalah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sudah mendapat ridho Allah, antum ghibahi. Betul tidak? Antum belum dapat tiket ridho Allah, mengghibahi. Berarti tidak tahu bagaimana cara menapakkan kaki yang benar. Oleh karena itu, maka luruskan. Akidah kita ahlus sunnah jamaah adalah tidak berbicara dan menjelekan, mengghibah, mencela para sahabat. Bahkan ahlus sunnah jamaah mengajarkan adalah kita menutup mulut dari perkara yang membuat cela as-sahabah. Demikian. Teman-teman sekalian, sebagai kata penutup, saya mungkin sekarang ini 3 kali menyampaikan hadis ini. Tetapi pengulangan saya ini saya anggap bermanfaat bagi kita umat Muhammad Rasulullah SAW. Dia berupa doa. Boleh saya ulangi 3 kali dan boleh antum hafalkan. Keluar dari majlis ini, antum punya oleh-oleh minimal 1 hadis ini. Kalau tadi 2 jam itu adalah barangkali tidak bisa, betul tidak? Maka minimal hadis inilah yang antum harus hafal. Hadis ini adalah doa dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlukan, terutama untuk hari-hari seperti ini. Kata Rasulullah Sallam, Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i. Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkan aku mungkaratil akhlak, akhlak-akhlak yang mungkar. Akhlak yang mungkar maksudnya akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang terkutuk. Kedua, wal ahwa'i, dan hawa nafsu. Setiap kita harus berlindung pada Allah dari hawa nafsu, betul tidak? Dan yang ketiga, wal adwa'i, dan penyakit. Setiap kita berlindung pada Allah dari berbagai penyakit, apalagi sekarang muncul lagi namanya menyeramkan, tidak enak didengar, flu babi, betul tidak? Kita mengatakan babi saja mikir-mikir, tapi sekarang populer jadi flu babi, betul tidak? Dan itu berasal dari babi. Dan babi itu adalah haram karena membantah keputusan Allah bahwa babi itu haram. Kemudian tetap saja masih digunakan dan dikonsumsi, rasain loh. Betul tidak? Apa yang Allah putuskan mesti punya hikmah. Tetapi ketika dibantah, maka Allah akan turunkan bencana. Antara lain itu. Tetapi selain daripada babi itu sendiri dikonsumsi, adalah karena zina, teman-teman sekalian. Zina telah memunculkan penyakit menular. Kata Rasulullah SAW, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat illa zahara fihim mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim. Tidaklah perbuatan zina itu dilakukan oleh suatu kaum kecuali di tengah-tengah kaum itu akan muncul tersebar penyakit menular dan kelaparan yang dahsyat. Jadi ingat-ingat bahwa penyakit menular adalah karena zina dan juga karena babi diantaranya. Jadi pada kalian berdoalah dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah lindungi dari tiga perkara ini. Satu, Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i. Apa? Mau bersama-sama supaya bisa hafal. Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i. Nah begitu. Allahumma jannibni mungkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'i. Mudah-mudahan Allah lindungi dari akhlak yang mungkar, dari hawa nafsu, dan dari penyakit dari kita sekalian. Sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.